Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Wa man tabi'ahum li ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terakhir kita pelajari faedah dari Syekh rahimahullah mengenai maratibul ahadith. Maratibul ahadith sab'ah. Derajat tingkatan-tingkatan hadith ada 7, ditinjau dari segi derajat kesahihannya. Wahia mattafaq 'alaihi al-Bukhari wa Muslim. Apa makna mattafaq 'alaihi al-Bukhari wa Muslim? Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim hadis itu muttafaq alaih. Al-Bukhari mengeluarkannya, Muslim mengeluarkannya, hadis yang sama dari sahabat yang sama. Tayyib, derajat yang kedua man farada bil Bukhari, yang bersendiri dengannya Al-Bukhari. Muslim tidak mengeluarkannya. Dan kita tahu bahwa syarat Al-Bukhari lebih kuat. Ya, lebih kuat daripada syarat Muslim. Berarti lebih tinggi tingkat kesahihannya. Kemudian yang ketiga man farada bi Muslim, hadis yang bersendiri dengannya Muslim. Al-Bukhari tidak mengeluarkannya. Kemudian derajat yang keempat maka ala syartihima, hadis yang berada di atas syarat keduanya. Wa ahyanan yu'abbiruna bi qawlihim, dan terkadang mereka mentakbir mengungkapkan dengan ucapan mereka ala syarti sahihain, di atas persyaratan dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, atau ala syarat Bukhari dan Muslim, atau di atas syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima makan ala syarat Bukhari, hadis yang berada di atas syarat Al-Bukhari. Yang keenam ya, yaitu makan ala syarat Muslim, hadis yang berada di atas syarat Muslim. Jadi ad-darajatu ar-rabi'ah wal khamisah was-sadisah, yakni al-martabatu ar-rabi'ah wal khamisah was-sadisah, tingkatan yang keempat, kelima dan keenam ini artinya hadis itu tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, tetapi ditemukan hadis itu di kitab-kitab hadis lainnya, ya, dalam sunan atau yang lainnya. Naam. Dan hadis itu jika sesuai persyaratan keduanya, persyaratan Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak mengeluarkannya, maka dikatakanlah maka ala syartihima, yani ala syarti al-hadith, hadis sahih ala syarti Al-Bukhari wa Muslim, atau ala syarti as-sahihain. Nah, jika hadis itu dikeluarkan oleh keduanya tetapi sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari, maka dikatakanlah ya ala syarti Al-Bukhari. Ya, ala syarti Al-Bukhari. Jika hadis itu tidak dikeluarkan oleh Muslim, ya, tetapi sesuai syaratnya Muslim, maka dikatakanlah ala syarti Muslim. Nah, sekarang bagaimana memahaminya dengan mudah? Hadis itu ala syarti Al-Bukhari wa Muslim, atau hadis itu ala syarti Al-Bukhari, atau hadis itu ala syarti Muslim. Ya? Terkait dengan apa yang telah kita pelajari, adanya perbedaan persyaratan antara Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan masalah ittishalus sanad. Naam. Namun mudahnya untuk memahami ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh Al-Albani, Ibnu Baz, ya, wa syekhuna Al-Wadi'i rahimahumullah jami'an. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh ulama hadis ala syarti Al-Bukhari wa Muslim, maksudnya ya, sanad hadis itu adalah sanadnya Al-Bukhari dan sanadnya Muslim. Dicatat ini. ini penjelasan apa makna ala syartil Bukhari dan Muslim. Apa makna ala syartil Bukhari, apa makna ala syartil Muslim. Ala syartil Bukhari dan Muslim artinya, ya, sanad hadis itu adalah sanad yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dua-duanya mengeluarkan hadis dengan sanad itu. Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dalam sahih keduanya dengan sanad tersebut. Dengan rijal, rawi-rawi sanad itu. Tetapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis tersebut. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad itu tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Ditemukan di luar sahih Bukhari dan Muslim, apakah di Sunan Tirmidzi atau atau yang lainnya. Ya. Ditemukan di luar sahih Bukhari dan Muslim, tapi sanad periwayatan hadis itu adalah sanad yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Berarti hadis itu sahih ala syarti mana? Ala syarti Bukhari dan Muslim, karena kita mendapati bahwa sanadnya, hadis itu sanadnya adalah sanad yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Yakni Al-Bukhari mengeluarkan hadis-hadis dalam sahih keduanya dengan menggunakan sanad itu. Tetapi kita menemukan suatu hadis di luar sahih Bukhari dan Muslim, sanadnya sama. Hendak? Berarti hadis itu sesuai syaratnya Bukhari dan Muslim, walam yukhrijahu, dan keduanya tidak mengeluarkannya. Paham tuh? Nah. Yang kedua, ala syartil Bukhari artinya sanad itu adalah sanad yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan tidak dikeluarkan oleh Muslim. Kita menemukan hadis di luar, ya, sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kita lihat sanadnya. Sanadnya sesuai persyaratannya Al-Bukhari. Artinya sanad itu ada dalam sahih Al-Bukhari. Ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan sanad itu, karena sesuai syaratnya. Tetapi ada hadis kita temukan, ya, di luar sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini Al-Bukhari tidak mengeluarkan, Muslim mengeluarkan, tetapi sanadnya sanadnya Al-Bukhari. Berarti hadis itu sahih ala syartil Bukhari. Rijal rawi-rawinya adalah sanad Al-Bukhari, berarti sahih ala syartil Bukhari. Dan kita hanya mengatakan bahwa itu ala syartul Bukhari sesuai persyaratan Al-Bukhari, karena sanad itu yang mengeluarkan hanya Al-Bukhari. Muslim tidak. Tidak mengeluarkan sanad itu. Paham tuh? Yang ketiga, ala syarti Muslim. Sesuai syarat Muslim. Berapa syarat Muslim? Artinya, sanad, ya, hadis yang kita temukan di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim, kita dapati hadis itu diriwayatkan dengan sanad yang digunakan oleh Muslim dalam sahihnya. Hanya saja hadis tersebut tidak dikeluarkan oleh Muslim. Namun sanad periwayatan hadis yang kita temukan ini adalah sanad Muslim dalam sahihnya. Maka berarti dikatakan sahih ala syarti Muslim. Ya. Al-Bukhari tidak menggunakan sanad itu. Kita hanya mengatakan ala syarti Muslim karena itu sanadnya Muslim dalam sahihnya, sedangkan Al-Bukhari tidak memakai sanad itu. Saman? Contohnya ada hadis sanad Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Anas. Abdul Razzaq an Ma'mar an Az-Zuhri an Anas. Ini rijal Al-Bukhari dan Muslim. Ini sanadnya Al-Bukhari dan Muslim. Kita temukan, ya, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Suatu hadis kita temukan di luar sahih Bukhari dan Muslim, kita lihat sanadnya Abdul Razzaq, Ma'mar, siapa tadi? Zuhri, Anas. Berarti kita katakan ini sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Walam yukhrija, dan keduanya tidak mengeluarkan hadis itu. Jelas? Ada sanad Ikrimah an Ibnu Abbas. Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ini sanadnya Al-Bukhari. Al-Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya hadis dengan sanad Ikrimah an Ibnu Abbas. Kita temukan suatu hadis di luar Sahih Bukhari Muslim, sanadnya Ikrimah Ibnu Abbas, kita mengatakan sahih ala syartil Bukhari. Adapun Muslim tidak mengeluarkan sanad ini. Muslim tidak mengeluarkan sanad Ikrimah Ibnu Abbas. Faham dong? Ya, begitu pula sanad yang lain, contoh yang lain Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani. Ya. An dan seterusnya kataan Anas. Naam. Baik, Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Anas. Ini sanadnya Muslim. Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis dari Hammad bin Salamah dengan sanad ini. Kita menemukan hadis di luar Sahih Bukhari dan Muslim, sanadnya Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani an Anas. Maka kita mengatakan hadza sahih ala syarti Muslim. Karena ini sanad Muslim. Adapun Al-Bukhari tidak. Paham tum? Contoh lain yang disebutkan oleh Syekhuna Muqbil, Husaim, sanad Husaim aniz Zuhri. Husaim, Husaimun aniz Zuhri. Ya. Husaim hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis Husaim, rawi Husaim ini dikeluarkan hadisnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tapi bukan dari Zuhri. Az-Zuhri hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, tapi bukan dari Husaim. Ketika kita menemukan hadis di luar sahih Bukhari dan Muslim sanadnya dari Husaim, dari Zuhri, jangan katakan ala syartil Bukhari wa Muslim atau ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim. Kenapa? Meskipun Hisham rawinya Bukhari dan Muslim, Az-Zuhri juga, tapi sanad dengan silsilah dengan rantai Husain dari Zuhri itu tidak pernah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi harus sanadnya itu. Sanadnya harus sama. Jangan cuma mengatakan, oh ini Husain, rawinya Bukhari Muslim ini. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Az-Zuhri juga, berarti ini sesuai syaratnya Al-Bukhari. Tidak bisa. Karena Al-Bukhari dan Muslim tidak pernah mengeluarkan hadis dengan sanad Husain dari Az-Zuhri. Paham dong? Nah. Paham ya? Ini barakallahu fikum. yang terkenal yang datang setelah Bukhari dan Muslim yang mengarang sebuah kitab khusus untuk melengkapi Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, maksudnya ya dengan dasar bahwa banyak hadis-hadis yang sebenarnya itu sahih dan sebenarnya sesuai syaratnya Al-Bukhari, sesuai syaratnya Muslim. Tapi keduanya tidak mengeluarkannya. Sehingga dia berusaha mengumpulkan hadis-hadis itu yang sesuai syaratnya Bukhari dan Muslim, atau sesuai syaratnya Bukhari, atau sesuai syaratnya Muslim, untuk dikumpulkan dalam satu kitab. Tujuannya adalah istidrak, melengkapi ya kekurangannya dalam sahih Bukhari dan Muslim. Dan sebenarnya, secara garis besar itu betul. Artinya Al-Bukhari dan Muslim, ya keduanya adalah manusia biasa. Ya, artinya tidak semua hadis sahih di dunia ya yang sesuai persyaratan keduanya sudah masuk dalam sahihnya. Ada saja hadis yang lewat. Nah. Baik. Tetapi tidak sembarangan Al-Bukhari dan Muslim meninggalkan suatu hadis. Meskipun tampaknya ya rijal sanadnya kok sesuai syaratnya Bukhari, syarat Muslim. Tapi belum tentu dikeluarkan oleh keduanya, karena keduanya betul-betul ahli, benar-benar ahli. Jika keduanya melihat, oh ada cacat, ada illat di situ, ada syudud, dan dikeluarkan oleh keduanya. Paham tuh? Oleh karena itu, ya Al-Hakim misalkan tadi dengan kitabnya apa namanya? Al-Mustadrak. Sebenarnya Al-Hakim itu imam, hafid. Ya. Tetapi, ya, Al-Mustadrak ini ditulis oleh beliau di akhir hidupnya dan sudah banyak auham. sudah banyak kesalahan, banyak waham sudah. Ya, sampai-sampai dalam kitabnya itu ada rawi yang kadzab, ada rawi yang wadda', ada rawi yang kadzab, ada yang rawi yang wadda', tukang memasukkan hadis. Ya, saking parahnya wahamnya di situ. Jadi al-mustadrak tidak bisa diterima semua. Nah, saya mengatakan hadza 'ala syartil Bukhari wa Muslim wa lam yukhrija, fa hadza 'ala syartil Bukhari wa lam yukhrij, hadza 'ala syartil Muslim wa lam yukhrij. Ternyata ada yang benar. Ya, tapi banyak yang salah, bahkan ada yang rawinya kadzab atau wadda'. Ya. Oleh karena itu muncul al-Imam adz-Dzahabi setelahnya berusaha untuk meneliti ulang al-mustadrak. Ya. Itulah sebabnya kita misalnya mendapati Al-Albani dalam kitab-kitabnya Irwa'ul Ghalil dan yang lainnya, kitab tahriknya Al-Albani, kita mendapati kalau hadis itu dikeluarkan oleh Al-Hakim, misalnya dia menukil qaul Al-Hakim, ushahhahu Al-Hakim 'ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, gitu. Dan disetujui oleh adz-Dzahabi, karena adz-Dzahabi memang punya penelitian khusus. Nah, kata Al-Albani wa huwa kama qala, dan itu seperti kata keduanya. Artinya apa? Al-Albani setuju. Nah, ya. Kalau Adz-Dzahabi menemukan itu salah, diingkari oleh Adz-Dzahabi. Nah, ini tidak sesuai syaratnya Al-Bukhari, syaratnya Al-Albani juga begitu. Nah, dijelaskan di situ karena fulan tidak dikeluarkan hadisnya oleh Al-Bukhari, berarti tidak sesuai syarat Al-Bukhari. Ini Al-Hakim salah karena fulan tidak dikeluarkan hadisnya oleh Muslim, berarti tidak sesuai syaratnya Muslim. Paham tuh gambaran ini? Nah, kemudian datang Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i mentatabbu', menelusuri, meneliti kembali, ya, penelitian Adz-Dzahabi, ya, Adz-Dzahabi. Nah, dan itu sudah dicetak kitabnya. Baik. Nah, ini terkait dengan makan 'ala syartil imam, makan 'ala syartil bukhari, 'ala syartil muslim. Paham tuh itu gambarannya. Ya. Jadi al-martabatus sabiah yang ketujuh, makan 'ala syartil ghairihima. Hadis yang berada di atas syarat selain keduanya. Nah, hadis di atas syarat selain keduanya, yang juga syarat itu termasuk syarat yang memenuhi persyaratan sahih, tapi tingkatannya, ya, tingkatannya dari segi kesikohan, ya, dari segi dhabat rawi-rawinya, ya. Naam. Dan ittishalus sanad, nah, misalkan itu tidak mencapai tingkatan persyaratan Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Al-mabhath ats-tsalitsu, pembahasan yang ketiga. Hal jami'u mattafaqu 'alaihi al-Bukhari wa Muslim sahih? Apakah seluruh yang disepakati al-Bukhari dan Muslim hadis itu sahih? Bima'na, dengan makna annana la nabhathu 'an ruwatihi. Dengan makna bahwa sesungguhnya kita tidak perlu lagi membahas rawi-rawinya. Karena sudah disepakati hadis itu kesannya adalah Bukhari dan Muslim. Wa la nas'alu an mutunih, dan kita tidak perlu lagi bertanya tentang pertanyakan tentang matannya. Ya, apakah begitu maknanya amla atau tidak demikian? Artinya tetap harus kita bahas rawi-rawinya, harus kita bahas matannya. Naqul, kami katakan, aktsarul ulama'i, mayoritas ulama yaqulun, mengatakan innama fihi ma sahihun, inna ma fihi ma sahihun, sesungguhnya seluruh hadis yang ada dalam sahih al-Bukhari dan Muslim sahih, mufidun lil ilmi, mufidun lil ilmi, ya, menghasilkan faedah hukum, ya, yang tingkatannya adalah ilmu yang meyakinkan, tidak ada keraguan padanya. Li'anna al-ummata talaqqathuma bil qabuli, karena sesungguhnya ummat telah menerima sahih keduanya ya dengan baik. Wal ummatu ma'sumatun minal khata'i, sementara umat ini terjaga dari kekeliruan. Yakni sesuatu yang disepakati oleh umat itu ya tidak apa tidak salah. Yani apa yang disepakati yang merupakan ijma', disepakati oleh umat ya, maka itu benar. Karena umat ini terjaga dari kekeliruan. Nah, yakni tidak mungkin mereka sepakat di atas suatu kekeliruan. Tidak mungkin sepakat di atas kekeliruan. Wa hadha ra'yu ibn Shalah, dan ini adalah pendapat Ibn Shalah. Wa adunnuhu, dan aku menyangka ini juga ra'yu wa adunnuhu ra'ya Syekh Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhihi Ibn Qayyim rahimahumullah. Ya, dan saya menyangka ini juga ra'i pendapat Syekh Islam Ibn Taymiyyah dan muridnya Ibn Qayyim. Wa amma man farada bihi ahaduhuma, adapun yang bersendiri dengannya salah satu dari keduanya, hanya dikeluarkan oleh Bukhari atau hanya dikeluarkan oleh Muslim, fa innahu sahih, maka itu hadis yang sahih. Lakinnahu laisa kama ittafaqa alaih, akan tetapi ya tingkatannya tidak seperti hadis yang disepakati oleh keduanya. Walihada tuqida ala al-Bukhari ba'd al-ahadith, oleh karena ini ya ada kritikan tertuju kepada Imam al-Bukhari terhadap sebagian hadis. Ya, ada sebagian hadis tadi yang keluarkan oleh Bukhari untuk tidak alai, dikritik beliau kenapa mengeluarkan sebagian hadis-hadis itu. Wa tuqida ala muslimin aktsaru, dan hadis yang dikritisi atas muslim itu lebih banyak lagi jumlahnya. Kenapa demikian? Karena Al-Bukhari memang lebih hebat daripada muslim. Muslim muridnya Al-Bukhari. Nah, sampai-sampai ada yang mengatakan laula Al-Bukhari lama jaa muslim, seandainya bukan Al-Bukhari tidak muncul muslim. Laula Al-Bukhari lama jaa muslim, seandainya bukan Al-Bukhari tidak muncul muslim. Artinya dengan gemblengan gurunya Al-Bukhari ya, muslim ya menjadi ahli hadis yang hebat dan muncul di permukaan mendekati gurunya, tapi Al-Bukhari tetap lebih hebat. Naam, oleh karena itu yang dikritisi atas muslim ya lebih banyak lagi dibanding yang dikritisi atas Al-Bukhari. Naam, wa ajaba al-huffadhu, dan para hafiz hadis menjawab an hadzal intiqadi, menjawab atas kritikan ini biwajhain, dengan dua sisi jawaban. Alwajhul awwalu, sisi yang pertama, an hadzal intiqada yu'ariduhu qaulul bukhari, an hadzal intiqada yu'ariduhu qaulul bukhari, sesungguhnya intiqad ini, kritikan ini ya, yu'aridu qaulul Bukhari, berhadapan dengan pendapatnya Al-Bukhari, ijtihadnya Al-Bukhari. Maksudnya apa? Yaitu annal muntaqida ala Al-Bukhari, sesungguhnya orang yang mengkritiki Al-Bukhari ini bahwa hadis yang kamu keluarkan ini ada kelemahan. Ya, yakni mengkritik Al-Bukhari bahwa Al-Bukhari ya salah mengeluarkan hadis ini. Yu'aridu qaulul Bukhari, berhadapan dengan kritikannya dia, pendapatnya Al-Bukhari, yakni Al-Bukhari menganggap itu sahih, makanya dikeluarkan dalam sahihnya. Sekarang siapa yang lebih hebat? Al-Bukhari atau orang yang mengkritiki? Kan begitu permasalahannya. Siapa yang lebih hebat sekarang? Al-Bukhari atau yang mengkritik Al-Bukhari? Yang mengkritik Al-Bukhari. Hah? Itu maksudnya. Wal-Bukhari imamun hafidhun. Al-Bukhari imam. Ya, hafidh. Ya, imam penghafal hadith. Bukan orang sembarangan. Ya. Di zamannya saja diakui paling hebat. Ah, fayakunu muqaddaman 'ala man ba'dahu mimman intaqadahu. Maka Al-Bukhari tentunya lebih diunggulkan, lebih dikedepankan atas orang yang datang setelahnya yang mengkritik beliau. Wa kama hiya al-'adatu, dan sebagaimana biasanya, ya. Annahu idza ta'aradu qawlani li ahli al-'ilm, apabila bertentangan kontradiktif qawlan di ahli al-'ilm, dua pendapat di kalangan ahli al-'ilm, ada yang menganggap ini sahih, ada yang menganggap ini lemah, dhaif. Dalam hal ini al-Bukhari menganggap ini sahih dan dikeluarkan dalam sahihnya sesuai syaratnya beliau. Ada yang datang setelahnya mengkritik beliau bahwa ini dhaif. Fa innana na'khudhu bil arjahi, maka kita mengambil yang lebih kuat. Siapa yang lebih kuat? Al-Bukhari atau orang yang datang setelahnya? Hah? Jangan bandingkan. Baik. Fayaqulun, maka mereka mengatakan Al-Bukhari imamun hafidun fil hadith. Al-Bukhari adalah imam hafid dalam di bidang hadith. Fa'idha ja'a man ba'dahu, maka jika datang setelah beliau wa qala hadhal hadith laysa bi sahih, dan dia mengatakan hadith ini tidak sahih, ah, Al-Bukhari salah. Baik, Al-Bukhari qad sahihahu, sedangkan Al-Bukhari sudah mensahihkan hadith itu, wa wada'ahu fi sahihih, dan sudah meletakkan hadith itu dalam sahihnya. Ah, Al-Bukhari ahfadhu min hadzal muntaqid, dan Al-Bukhari lebih tinggi tingkat hifadznya, hafalannya, ya, daripada kritikus ini, kritikus hadith ini, wa a'lamu min, dan Al-Bukhari lebih berilmu daripada kritikus ini. Faqawluhu hadha yata'aradu ma'a qawli Al-Bukhari, maka pendapat kritikus ini bertentangan, ya, berbenturan dengan pendapatnya Al-Bukhari. Al-Bukhari lebih hebat, imam hafiz lebih hebat daripada, maka tetap kita, ya, ambil bahwa itu hadis yang sahih. Nah, mengikuti Al-Bukhari. Wa hadzal jawabu mujmal, dan jawaban ini global. Jawaban ini global. Baik. Bahkan sebaliknya, terkadang suatu hadis dinilai oleh seorang imam yang datang belakangan, ya, bahwa hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis itu ada kekeliruannya, keganjilannya, ya, dikarenakan, ya, hadis itu tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, padahal ada hadis yang pokok hadisnya, yakni pokok hukum hadis itu, nah, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi ada hadis di situ ada tambahan, misalkan. Ada tambahan yang tidak ditambahkan oleh Al-Bukhari, Muslim. Ada yang mengeluarkan. Nah, maka, ya, imam ahli hadis yang datang belakang mengatakan, ah, hadis itu lemah, enggak bisa. Nah, karena Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Padahal hadis yang sama, pokok hadisnya keluarkan Bukhari Muslim, tapi itu ada tambahannya, Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Itu berarti ada sesuatu itu. Bahkan dijadikan apa? Dalil. Nah. Bisa difahami? Baik. Jadi dijadikan patokan dalam penilaian. Ammal jawabul mufassalu fahuwa fi al-wajhi tsani. Adapun jawaban yang merinci, detail, maka itu pada al-wajhi tsani, sisi yang kedua. Jawaban yang kedua, anna ahlal ilmi, sesungguhnya ahlul ilm tasaddau, mereka tampil, ya, menghadapi liman intaqada 'ala al-Bukhari wa Muslim, menghadapi orang yang berani mengkritik al-Bukhari dan Muslim. Ahlul ilm tampil maju ke depan untuk menghadapi orang yang berani mengkritik al-Bukhari dan Muslim. Waraddu 'alaihi haditsan, dan mereka ahlul ilm ahli hadis, mereka membantah kritikan itu haditsan satu persatu. Diangkat ini yang dikritikkan kalau bukan Muslim, dibantai. Nih. Hadis yang mana lagi? Hadis ini dikritik, dibantah. Itu. Baik. Wa bihadza yazulul intiqadu 'ala al-Bukhari dan wa Muslim, dan dengan ini hilang, ya, menguap kritikan atas Bukhari dan Muslim. Ternyata terbantah. Ya. Lakinnahu, akan tetapi, la syakka, tidak diragukan, annahu qad yaqa'ul wahmu, qad yaqa'u al-wahmu min ba'di ruwati fil Bukhari wa Muslim. Diragukan bahwa mungkin terjadi waham. Ya. Terjadi waham, kekeliruan dari sebagian rawi-rawi yang ada dalam Al-Bukhari dan Muslim. Lakin, akan tetapi, hadha, hal ini, la yakdahu, tidak mencoreng, ya, tidak mencoreng, tidak menodai, fi naqlil Bukhari wa Muslim lahu, penukilan Al-Bukhari dan Muslim terhadap hadisnya, untuk hadisnya. Kenapa? Li'anna al-wahama la yakadu yaslamu minhu ahad. Karena yang namanya waham, la yakadu, hampir tidak ada, yaslamu minhu ahad, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Man dalladhi la yahim? Man dalladhi la yahim? Siapa yang tidak pernah waham? Naam? Ya? Hampir-hampir tidak ada satu pun ahli hadis, ya, kecuali dia mengalami waham. Walaysa min syarti adalatir rawi, dan bukan merupakan syarat adalar rawi, keadilan, kesikohan rawi, an la yukhti'a abadan, bahwa dia tidak pernah salah sama sekali. Wah, ini sudah kita lewati, ya. Nah, karena ini, ya, satu hal yang berat. Nah, li'anna hadha ghairu mawjud, kata Syekh. Li'anna hadha ghairu mawjud, karena ini, yang seperti ini tidak ada di dunia. Nah, tidak ada rawi yang tidak ada wahamnya. Baik. Jelas, ya? Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-Baiquni rahimahullah, والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. Dan Al-Hasan, jadi sekarang pembahasannya beralih ke Al-Hasan. Kita sudah selesai dari pembahasan As-Sahih dan hadith Al-Hasan. Jadi Al-Hasan yang kedua, Al-Ma'rufu, yaitu hadith yang Al-Ma'ruf, yang dikenal turqan, jalan-jalan riwayatnya. Wa ghadat rijaluhu, dan keadaan rijal, rawi-rawi sanatnya, la, tidak kas sahih, tidak seperti keadaan rawi-rawi hadith as-sahih. Ya. Dalam hal isytiharat, dalam hal naam, kemasyhurannya. Nah, dalam kemasyhuran dobatnya. Ya, dalam ketersohoran dobatnya. Hafalan riwayatnya, penguasaan riwayatnya. Baik. Intaqal al-muallifu ila ta'rif al-hasan. Al-muallif sekarang beralih pada definisi al-hasan. Al-hasanu fil mandumati huwa. Al-hasan dalam al-manduma, dalam bait rangkaian bait syair al-Baiquni, al-Baiquniyah, huwa al-qismu tsani, jenis yang kedua min aqsam al-hadith. Wa yaqulu fi ta'rifi, dan dia mengatakan, al-Imam al-Baiquni rahimahullah mengatakan dalam ta'rifnya, definisinya, al-ma'rufu turqan, turkan, turkan asalnya turukan, turuk, jamak tariq. Ya, turukan. Namun ini kan ya dalam bahasa syair ya, al-ma'rufu turkan, yakni turukan. Ya'ni al-ma'rufatu ya'ni al-ma'rufata turuquhu. Ya'ni yang beliau maksud adalah al-ma'rufata turuquhu, yang turuk jalan-jalan periwayatan hadis itu ma'rufah, dikenal. Bihaitsu ya yakunu ma'luman, dalam arti ya yakun ma'luman, diketahui, maklum diketahui, anna hadzal rawi, bahwa sesungguhnya rawi ini yarwi an ahli al-Basrah, dalam hadis rawi ini meriwayatkan dari ahli al-Basrah, dikenal rawi ini meriwayatkan hadis dari penduduk Basrah. Wa hadza an ahli al-Kufati, dan rawi ini dikenal, ma'ruf, dikenal bahwa dia meriwayatkan hadis dari ahlul Kufah. Wa hadza an ahli asy-Syami, dan rawi ini ma'ruf, dikenal dia meriwayatkan dari penduduk Syam. Wa hadza an ahli Misr, dan ini dikenal meriwayatkan hadis dari penduduk Mesir. Wa hadza an ahli al-Hijaz, dan ini dikenal meriwayatkan hadis dari ahli al-Hijaz, wa ma asbah dzalik. Nah, Basrah, Kufah letaknya di mana? Di Irak. Nah, Baghdad, Basrah, Kufah. Nah. Baik. Syam sana, Palestina dan sekitarnya, Suriah dan nah. Hijaz, Hijaz. Hijaz Makkah Madinah dan sekitarnya. Hijaz itu Makkah Madinah dan sekitarnya. Nah. Wa masbadai dan yang semisal itu. Baik. Qauluhu wa ghadat rijaluhu la kas-sahih. Ya'ni anna rijalahu akhaffu min rijalis sahihi. Ya'ni sesungguhnya rawi-rawi hadis yang derajatnya hasan ya, akhaff, lebih rendah tingkatannya min rijalis sahih dibandingkan rijal as-sahih. Walihada qal, oleh karena ini al-Baiquni mengatakan la kas-sahih ishtaharat, tidak setingkat dengan rijal hadis as-sahih dalam hal kemasyhuran ya, dhabatnya, penguasaan riwayatnya. Jadi ini tinjauannya dalam hal dhabat ya, perhatikan dalam hal dhabat. Perbedaannya antara as-sahih dan al-hasan itu dalam hal dhabtul hadis, dalam hal hafalan ya, penguasaan hadis. Baik hifdzu yani hifdzu sadrin, dhabtu sadrin, hifdzu sad, ataukah kita. Nah. Oleh karena ini Al-Baghawi mengatakan la kas-sahih ishtaharat, beda, kemasyhurannya beda. Idzan ya, jika demikian, yakhtalifu al-hasanu 'an as-sahih, berbeda antara hadis yang derajatnya hasan dan derajatnya sahih. Bi anna rijalahu laysu ka rijal al-hadits as-sahih, bahwa sesungguhnya rijal, rawi-rawi hadis al-hasan, mereka tidak seperti rawi-rawi al-hadits as-sahih. Tamam. Wal muradu, dan yang dimaksud, annahum laysu ka rijal al-hadits as-sahih fi ad-dhabt, yang ditandai fi ad-dhabt ini ya, titik ya, tekannya di sini. Maksudnya bahwa sesungguhnya mereka rijal hadis hasan tidak seperti rijal hadis sahih dalam hal dhabt, dalam hal penguasaan riwayat. Walihada qala al-ulama'ul mutakhirun alladhina basatu hadzal fanna, oleh karena ini kata ulama mutakhirun, ulama mutakhirun belakangan yang datang, belakangan dari kalangan ulama, alladhina basatu hadzal fanna, yang mengurai ya pembahasan bidang studi ilmu hadis, mustalah hadis, kal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, seperti Al Hafidz Ibnu Hajar. Al Hafidz Ibnu Hajar Syekhul Islam dalam bidang ilmu hadis mustalah. Nah, memang ya termasuk yang terhebat. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Innal farqa bainal haditsish shahih wal haditsil hasan," sesungguhnya perbedaan antara hadis yang sahih dan hadis al-hasan farqun wahid, satu saja. Bayangkan ini hebatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Muwaffaq, diberi taufik oleh Allah SWT untuk ya berhasil mendeteksi ya ilmu ini, yaitu menjelaskan kepada umat di sisi mana sebenarnya perbedaannya hadis yang dikatakan sahih dan hasan. Kan ada 5 syarat kan? Nah, ada 5 syarat hadis as-sahih. Syarat itu juga ada pada hadis al-hasan. Ya. Baik. Tetapi ada satu perbedaan. Itu yang membedakan antara keduanya, al-hasan di bawahnya as-sahih. Tamam? Farqun wahid wa huwa badalu an taqula fi as-sahih tammu ad-dhabt qul fi al-hasan khafifu ad-dhabt, yaitu sebagai ganti ucapanmu pada hadis as-sahih kau mengatakan tammu ad-dhabt, syaratnya adalah tammu ad-dhabt, rawinya sempurna dalam hal penguasaan riwayat, hafalannya sempurna. Qul fil hasan, katakan pada hadis al-hasan khafifud dhabt. Ya. Lebih rendah ya penguasaan riwayatnya dibandingkan as-sahih, yakni katakan kurang sempurna. Ya, kalau hadis as-sahih tammud dhabt, sempurna dhabtnya, kalau ini khafifud dhabt artinya kekurang sempurna. Kurang sempurna itu bukan lemah. Nah, kurang sempurna. Kurang sempurna itu bukan berarti lemah. Kita tidak mengatakan dhabtnya lemah, enggak. Kalau kita mengatakan dhabtnya lemah, lemah, tidak kuat, berarti itu sudah dhaif. Nanti jenis berikutnya. Itu sudah tingkatannya dhaif. Kalau kita katakan hafalannya lemah. Ini tidak, kita tidak mengatakan lemah. Ya. Kuat, tapi kurang sempurna. Adapun as-sahih, memang sempurna. Tammud dhabt. Ini khafifud dhabt. Ya. Wa illa, jika tidak demikian, fabaqiyatu syurutil mawjudati fis-sahihi mawjudatun fil-hasan. Maka sesungguhnya syarat-syarat yang ada pada hadis sahih itu juga ada pada hadis-hadis al-hasan. Nah, coba ingat apa saja syaratnya. Ingat saja baiknya, wa awaluhu as-sahihu wa huwa mattasil ittisal as-sanad. Isnaduhu wa lam yashadd aw yu'al, berarti ada musyadd, ada mul illah. Kemudian yarwi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabt al-aql, berarti adlun dhabit. Sama syarat ini. Tapi pada dalam hal dhabt tadi, dhabt bedakan di sini. As-sahih tammud dhabti, sempurna dhabtnya, tidak ada kekurangannya. Sedangkan al-hasan khafiful dhabt, yakni kurang sempurna. Nah. Baik, kuat, tidak lemah, tapi tidak sesempurna rawi hadits as-sahih. Fahimtum? Wa ala hadha fa ta'riful hasan huwa. Berdasarkan ini maka definisi al-hadits al-hasan huwa, yaitu ma rawahu adlun. Hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. Ya, istiqomah agamanya dan martabatnya, murwahnya, khafifud dhabti. Kurang sempurna dhabtnya. Ya. bi sanadin muttasilin, dengan sanad muttasil bersambung, wa khala dan kosong, bebas minas syududi wal illatil qadihati, dari syudud, dari kekeliruan riwayat, keganjilan riwayat, wal illal qadihah, dan penyakit yang merusak. Naam. Wadih? Jelas ya? Aktifi bihada qadihah. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah.